Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Telah kita selesaikan pembahasan tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula pentingnya seorang untuk bergantung dan berserah diri hanya kepada Allah Azza wa Jal. Baik dalam urusan dunia, terlebih dalam urusan akhirah. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Tauhid. Masuk pada bab yang ke-34. Kata beliau rahimahullah, babun. قال الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Pada bab yang ke-34 ini akan dijelaskan oleh beliau dengan membawakan beberapa ayat Al-Quran untuk menjelaskan dua pembahasan. Yang pertama adalah tentang hukum al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa lain, merasa aman dari ya hukuman atau pembalasan ya Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang pertama. Yang kedua yaitu tentang hukum al-qunut min rahmatillah. Ya, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama saya ulangi yaitu pembahasan tentang hukum merasa aman dari hukuman atau pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Atau diungkapkan dengan makar Allah. Yang kedua tentang hukum ya putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka ini dua pembahasan yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang muslim. Ya, karena ini termasuk masalah hati. Karena hati kita bisa beramal, ya, bisa lurus dan benar ketika terbimbing dengan ilmu di atas tauhid dan iman, dan hati ini juga bisa menyimpang na'udzubillah ya ketika jauh dari ilmu. Dan di antara bentuk penyimpangan hati adalah dua hal yang ya, yang pertama tadi merasa aman dari pembalasan atau hukuman Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua putus asa dari rahmat Allah ataupun ampunan Allah Azza wa Jalla. Maka ini di antara penyimpangan hati. Ya, maka disebutkan beliau rahimahullah dalil yang pertama yaitu pada surat Al-A'raf ayat 99. Allah berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman ya, dari makar Allah ya, dari pembalasan Allah ya, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini manakala Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka kenikmatan, rezeki, ya, ketentraman, keberhasilan dalam usaha, kesuksesan, ya, ketika bercocok tanam, ya, ataupun kegembiraan ketika mereka sukses dalam peternakan, pertanian, perkebunan mereka, ya. Sementara mereka sisi yang lain, ya, mereka bergelimang dengan kemaksiatan, ya, larut dan hanyut dengan kemungkaran, ya. Jadi dari sisi dunia mereka, ya, tercukupi, ya, bahkan berlebih, ya. Namun dari sisi agama mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan hanyut dengan kemaksiatan, ya. Maka ini, ya, menyebabkan Allah Azza wa Jalla, ya, membalas apa yang telah mereka perbuat. Ya. Oleh karena itu, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita, ya, satu sisi misalkan, ya, rasa kenyang dari kelaparan, rasa aman dari rasa takut, ya, tidak merasakan takut, ya, justru rasa aman. Allah memberikan kemudahan untuk kita membeli pakaian, ya, memberikan kemudahan untuk kita punya tempat tinggal, ya, memberikan kemudahan kepada kita untuk memiliki kendaraan dan yang lainnya, ya, dari fasilitas-fasilitas dunia, ya, sementara, ya, dia larut dengan kemaksiatan, ya, hanyut dengan kemungkaran, maka ini adalah hakikat kerugian, ya, karena ini termasuk dari makar Allah kepada seseorang, ya, biarkan mereka, ya, bergelimang dengan kemewahan, ya, glamor, foya-foya, hura-hura, sementara mereka bermaksiat kepada Allah. Ini termasuk bagian dari makar Allah. Ya. Makanya kata Allah, afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman? Ya, dari makar Allah. Ya, dari fitnah dan ujian yang Allah berikan kepada mereka. Yaitu dengan fasilitas, kemudahan yang Allah, ya, mudahkan bagi mereka untuk mereka dapatkan, sementara mereka bermaksiat. Fala ya'manu makrallahi illa qaumul khasirun. Maka ketahuilah bahwa tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, ya, kecuali orang-orang yang rugi. Ya. Nah. Lalu disebutkan pula, ya, pada ayat yang sebelumnya, ya, dalam konteks yang sama, ya, Allah menyatakan afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum na'imun. Ya, apakah penduduk kampung itu merasa aman, ya, akan datang, ya, musibah ataupun hukuman, ya, di waktu malam, ya, ketika mereka sedang nyenyak dalam tidurnya. Luar biasa, ya, mereka malam hari bisa tidur, menunjukkan mereka merasakan kenikmatan. Ya, coba kalau mereka itu hidupnya sempit, ya, jangankan untuk tidur, untuk istirahat barang sesaat saja nggak bisa. Kenapa? Ada yang dituntut, ya, cari uang, ya, bahkan untuk tidur pun nggak bisa. Kenapa? Sempit, banyak pikiran. Ya, ini kalau hidupnya susah. Ya, namun di sini Allah gambarkan, ya, bahwa mereka itu dalam kondisi tidur, wahum na'imun. Ya, menunjukkan mereka sedang dalam kenikmatan, sehingga mereka bisa lelap dalam tidurnya. Ya, dan Allah ancam apakah mereka itu, ya, masyarakat kampung itu merasa aman akan datangnya ya hukuman dari Allah di waktu malam ketika mereka nyenyak dalam tidurnya. Awa amin ahlul qura ayatiyahum ba'suna dhuha wa hum yal'abun. Ataukah mereka juga merasa aman akan datangnya hukuman dari Allah, musibah di waktu duha, ya sementara mereka sedang asyik bermain-main. Luar biasa, ini juga gambaran. Ya, mereka bisa bermain-main di waktu duha. Waktu yang efektif untuk bekerja. Waktu seger-segernya. Waktu bugar-bugarnya untuk beraktivitas. Ya. Ketika di awal siang menjelang zuhur ini kan waktu yang ya sangat efektif untuk kerja. Nah, ternyata mereka justru sedang bermain-main. Ya, menunjukkan mereka sedang dalam kenikmatan pula. Kalau seandainya mereka hidupnya sempit ketika itu, jangankan untuk main-main. Ya, untuk diem saja ya enggak bisa. Kenapa? Banyak tuntutan. Ya. Jam kerja aku malah main-main gitu. Kan ngejar restoran. Ya, banyak target. Ya, namun kenapa mereka bisa bermain-main? Ya, karena sudah terpenuhi semuanya. Ya, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka dambakan sudah ada. Ngapain kerja? Sehingga yang ada cuma main-main saja. Nah, di saat itu pula, ya, Allah ancam. Apakah mereka merasa aman? Akan datangnya hukuman dari Allah ketika waktu duha sementara mereka sedang asyik bermain. Ya, kemudian Allah tutup. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Ya, ketika mereka larut dengan kenikmatan kemudian hanyut dengan kemaksiatan. Ya, dan tidaklah yang merasa aman dari makar Allah, dari hukuman Allah, kecuali orang-orang yang rugi. Ya, kecuali orang-orang yang rugi. Ya. Mungkin ada yang bertanya di antara kita. Apakah mungkin ya, Allah itu disifati dengan makar? Ya, makar itulah. Bahasa kitanya makar. Bolehkah kita mensifati Allah dengan makar? Allah membuat makar misalkan. Boleh enggak? Ya, sementara kalau kita perhatikan, ya kelihatannya zahirnya kan celaan itu loh. Makar kan identik negatif ya kalau kanan kita ya sebulan makar berarti ada rencana rahasia ya, sebulan ditangkap oleh pemerintah oleh aparat kepolisian kenapa ya tertuduh makar ya ingin kudeta. Nah sekarang boleh nggak kita mensifati Allah dengan makar ya, dengan makar ya. Nah maka di sini ya terkait dengan makar ya maka pada dasarnya ya memiliki dua makna terkadang positif terpuji terkadang negatif madzmum tercela ya kapan menjadi tercela ya. Yaitu apabila sekedar disebutkan secara mutlak. Ya. Secara mutlak. Allah membuat makar misalkan. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena itu celaan. Ya, karena itu celaan. Ya. Sehingga apabila disebutkan secara mutlak, maka ini makna makarnya itu negatif, madzmum, tercela. Namun apabila disebutkan makar, Allah membuat makar, ini sebagai bentuk muqabalah, pembalasan terhadap orang-orang yang berhak untuk mendapatkan makarnya Allah, pembalasannya Allah, hukumannya Allah, maka ini menjadi mahmud, menjadi terpuji, ya, menjadi positif. Kenapa? Karena menunjukkan Allah itu maha kuasa. Ya, menunjukkan Allah itu maha kuasa untuk membalas tipu daya ya, musuh-musuhnya. Makanya tidak disebutkan ya, kata makar yang disandarkan kepada Allah, melainkan dikaitkan dengan upaya makar ya, orang-orang kafir. Ya, di antaranya firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat ke-30 Allah menyatakan wayamkuruna wayamkurullah. Mereka membuat makar kepada Allah dan Allah balas makar mereka. Ini berikan pembalasan. Ya. Perhatikan pembalasan, ya kan? Atau wamakaru wamakarallah wamakaru makra wamakarna makra wahum la yashurun. Surat An-Naml ayat ke-50. Ya, mereka membuat makar. Maka kami pun ya membuat makar ya, atau membalas makar mereka. Sementara mereka tidak menyadarinya. Ya. Jadi ini termasuk ya pelajaran adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim harus beradab kepada Allah. Tidak boleh sembarangan menisbahkan sesuatu kepada Allah dalam kondisi itu celaan. Saya ulangi tadi terkait dengan makar, maka ya tidak bisa atau tidak boleh disebutkan secara mutlak. Ya. Nah, namun harus disebutkan ya dalam konteks pembalasan ya. Untuk membalas makar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya bukan termasuk nama Allah Al-Makir. Ya, sehingga tidak boleh menyatakan Allah itu makir. Ya, sang pembuat makar. Enggak boleh. Kenapa? Karena apabila disebutkan secara mutlak itu maknanya negatif. Maknanya negatif. Sehingga tidak boleh. Boleh disebutkan apabila dikaitkan dengan ya, pembalasan terhadap musuh-musuhnya, musuh-musuh Allah. Wa qalu demikian pula firman Allah yang lainnya atau sebelum itu, jadi di sini ada makar. Yang kedua khianat atau bahasa Arabnya khianah. Bolehkah kita mensifati Allah dengan khianah? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Ya, karena khianah atau khianat ini tidak ada disebutkan kecuali konteksnya pasti negatif. Pasti negatif atau celaan. Enggak ada khianat yang positif itu enggak ada. Maknanya pasti negatif. Oleh karena itu, enggak boleh. Ya, secara mutlak. Ya, untuk kita menyatakan Allah itu khain, Allah itu berkhianat. Enggak boleh. Haram hukumnya. Kenapa? Karena itu celaan bagi Allah. Demikian pula istilah yang ketiga, khida'. Khida'. Ya, ini tipuan. Pertanyaannya, bolehkah kita mensifati Allah dengan khida'? Ya. Khada'a yakhda'u. Ya. Maka jawabannya seperti kata makar. Ini kadang positif, kadang negatif. Kadang terpuji, kadang tercela. Kapan menjadi tercela? Apabila disebutkan secara mutlak. Kapan menjadi terpuji? Apabila disebutkan sebagai konteks pembalasan terhadap orang-orang kafir ataupun munafikin. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam surat An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya kaum munafiqin, mereka hendak menipu Allah. Ya, maka Allah membalas tipuan mereka. Jadi ada tambahan, ya, tafsiran, dan Allah membalas tipuan. Karena itulah maknanya positif bagi Allah. Ketika kita sandarkan ya sifat khida' kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini barakallahu fikum ada tiga istilah. Yang pertama makar, yang kedua khianat, yang ketiga khida'. Ya, kesimpulannya bahwa adapun makar dan khida' ini maknanya bisa dua, bisa madmum negatif dan bisa mahmud atau terpuji. Mana yang positif? Ya, dan adapun khianat ini tidaklah memberikan makna kecuali negatif atau tercela secara mutlak, sehingga tidak boleh mensifati Allah dengan khianat secara mutlak. Ya, adapun khida' dan makar, maka ini boleh tapi dalam konteks ya muqabalah, ini pembalasan terhadap orang-orang yang berhak untuk mendapatkan ya pembalasan tipuan ataupun makar yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam dua ayat ini ya, ikhwati fillah azakumullah, kita mendapatkan beberapa faedah ya. Kita simpulkan bahwa di dalam ayat ini ya, memberikan peringatan kepada kita akan kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya. Nah, agar jangan sampai kenikmatan tersebut ya menjadi ya bumerang atau dalam istilah yang lain istidraj ya. Jangan sampai nikmat yang kita rasakan yang Allah berikan kepada kita itu menjadi istidraj. Ya, istidraj. Yaitu pancingan untuk fitnah ya yang menjadikan kita lalai ya. Sehingga setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Ya, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Yaitu dengan cara menjalankan ketaatan kepada yang memberikan nikmat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apabila yang seseorang tidak menjalankan ketaatan kepada Allah sementara dia mendapatkan kenikmatan, ya maka ini termasuk makar dari Allah. Termasuk makar dari Allah. Hati-hati. Ya. Nah. Bisa nikmat ya membawa sengsara. Ya. Bukan sengsara membawa nikmat. Ya. Yang kedua, di dalam ayat tersebut kita mendapatkan faedah diharamkannya merasa aman dari makar Allah. Diharamkannya merasa aman dari pembalasan atau makar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Haram hukumnya bahkan dosa besar. Ya, sehingga hendaknya seorang itu ya terus berhati-hati dan waspada. Ya, makanya setiap nikmat yang kita rasakan jangan lupa. Ya, makanya sampai-sampai persendian yang ada pada tubuh kita, Nabi ingatkan itu. Bahwa masing-masing persendian yang kita rasakan, yang ada pada tubuh kita, yang setiap hari kita gunakan untuk beraktivitas, makan, minum, kerja, jalan ke sana, jalan ke situ, ya, duduk, tidur, istirahat, lari, dan seterusnya. Ya, itu kan luar biasa, nikmat itu, persendian. Ya, coba kalau nggak ada persendiannya. Ya, kaku ya, tongkat aja gitu. Ya, kaku seperti tongkat. Ya, kan lucu. Tambah lagi ya nggak bisa aktivitas. Ya, jangankan untuk lari, untuk ya berjalan, untuk duduk, untuk makan saja susah. Ya, kenapa? Tangannya lurus kayak tongkat. Nggak ada persendiannya. Ya, maka Nabi ingatkan bahwa setiap persendian itu ya ada haknya untuk disyukuri. Ya, yang jumlah persendian itu kata Nabi 360. Ya, dan itu bisa tertutupi ya dengan kita melakukan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Ya, amalan yang ringan insyaallah. Dan kalau dirutinkan subhanallah itu luar biasa pengaruhnya. Ya, kita senantiasa terikat dan terhubung dengan Allah. Ya, siang hari di waktu duha kita sholat. Ya, terhubung dengan Allah. Demikian pula malam hari. Ini selain yang wajib ya. Di malam hari sebelum tidur atau bangun tidur sebelum fajar, sebelum subuh kita sholat witir, kembali lagi terhubung dengan Allah. Ya, jadi jeda waktunya itu enggak lama itulah. Coba kalau misalkan sholatnya itu cuma yang wajib saja. Lama sekali itu. Ya, antara duhur dengan asar kan cukup lama. 3 jaman. Duhur dengan asar. Asar dengan maghrib. Cukup singkat. Maghrib dengan isya. Cukup singkat. Ya. Lah, untuk isya sampai subuh itu kan panjang. Maka di sana ada waktu yang utama untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu ya kita untuk tidak terhubung dengan Allah itu pendek gitu kan. Coba kalau enggak ada sholat. enggak ada sholat malam, enggak ada sholat witir, apa yang terjadi? Kalau kepanjangan, liburnya itu loh, lalainya itu kelewatan. Demikian pula antara ya, subuh dengan duhur, itu kan panjang. Ya, waktu panjang kedua setelah antara isya dan subuh, kan gitu. Maka di sini ada anjuran juga untuk kita sholat duha, dua rakaat. Apa hikmahnya di antaranya? Ya, agar kita tidak terlalu lama. Ya, lalainya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sela-sela itu waktu duha antara subuh dan duhur yang cukup panjang itu ya, sekitar kurang lebih 6 jam bahkan lebih 7 jam. Ya, ini kita senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, terlebih ketika aktivitas. Kalau salat malam itu ketika kita tidur. Ketika kita tidur. Sekarang kalau kita sedang aktivitas, kita di sini ada anjuran. Ya. Ya kalau misalkan kelihatannya ini repot ini. Ya, kalau kerja ya enggak sempat. Ya sudah, sebelum kerja yang jelas sudah lepas. Ya, naik matahari ya, agak tinggi jam 7, jam 8 sudah salat rumah 2 rakaat. Ya, kalau sekiranya diperkirakan ya enggak kedapatan ya, enggak kedapatan salat duha di tempat kita kerja atau tempat kita ya beraktivitas. Kemudian di sini pada ayat yang kedua disebutkan dalam surat Al-Hijr ya. Disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat ke-56 Allah berfirman, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun." Ya, dan tidaklah yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Kecuali orang yang sesat. Maka ini pembahasan yang kedua. Ya, putus asa dari rahmat Allah. Ya, jadi pembahasan yang pertama tadi, merasa aman dari makar Allah, pembalasan Allah, hukuman Allah. Ya, yang kedua, putus asa dari rahmat Allah, ampunan Allah. Ini kebalikannya. Ya. Ini juga ya, karena ada ancaman bahwa tidaklah yang putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, dari kasih sayang Allah kecuali orang yang sesat, menunjukkan ini termasuk yang diharamkan. Gak boleh seorang itu putus asa. Ya. Kemudian pesimis. Ya, makanya disebutkan di dalam hadis ya, dalam Musnad Imam Ahmad Ibnu Majah. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, "Ajiba Rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi yanduru ilaikum azalina qanitin fa yadhillu yadhaku ya'lamu anna farjakum qarib." Ya. Allah itu heran. Ya. Allah itu heran dengan hamba-hamba, dengan orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Ya. Sementara ya, perubahan keadaan ya, dari sulit menjadi lapang, yang paceklik menjadi ya hujan misalkan ya, yang awalnya kering kerontang menjadi hijau kembali, itu dekat ya. Maka Allah melihat kepada kalian ya, yang sedang dalam kondisi putus asa ya, dalam kondisi sulit, maka Allah pun tertawa ya, Allah pun tertawa dan mengetahui bahwa ya, jalan keluar untuk kalian itu sangat dekat. Nah, jadi ya, dalam hadis ini ya, Nabi menjelaskan bagaimana Allah itu heran, kok bisa itu lah. Nah, sekarang kalau mau jujur ya, dari siklus kehidupan kita setahun saja, dalam setahun aja itu coba hitung-hitung hari-hari yang kita lewati itu banyak ya, sengsaranya, banyak gak enaknya atau banyak enaknya ya. Kalau mau jujur ya tentunya ya, banyak lapangnya ya, banyak lapangnya daripada susahnya ya, namun terkadang ya, yang cuma beberapa hari itu, yang kita merasakan kesulitan, ya, ada problem dan masalah, itu diingat terus. Sementara yang enaknya itu, yang lapangnya itu nggak diingat. Ya, sehingga terkadang suudzon kepada Allah pada sesaat saja itu. Kesengsaraan, kesulitan yang kita hadapi itu sebentar. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, stay saya. Bentar lagi, Ustaz. Dikit lagi. Oh, dikit lagi. Nah, kira sudah sholat itu. Hampir, Ustaz. Hampir, iya. Dikira'a, kan? Iya. Oh, iya. Baik. Jadi, ayat tadi, ya. Dalam surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat yang ke-56 itu terkait dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, ketika para malaikat utusan-utusan Allah ini datang kepada Ibrahim alaihi salam, kemudian seraya memberikan kabar gembira kepada Ibrahim. Ya, jadi Ibrahim kan nikah sudah lama tuh. Tapi belum punya keturunan, belum punya anak. Maka di sini Allah ingin menampakkan kepada Ibrahim tanda kekuasaan Allah. Allah itu Maha Kuasa. Dalam kondisi Nabi Ibrahim dan istrinya itu sudah sepuh. Ya. Maka para malaikat ini diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira akan datangnya, ya, akan munculnya keturunan beliau alaihi salatu wassalam. Ya, maka kata Ibrahim, "Abasyartumuni ala ammasaniyal kibar, fabima tubasyirun?" Apa kalian akan memberikan kabar gembira kepada saya sementara saya ini sudah tua? Maka berita gembira apa yang kalian akan sampaikan kepada saya? Lalu kata para malaikat, basyarnaka bil haqqi fala takun minal qanitin. Ya, kami akan memberikan kabar gembira berupa kebenaran kepada engkau wahai Ibrahim, maka jangan kamu putus asa. Mala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Karena tidaklah yang merasa putus asa dari rahmat Allah, ya, kecuali orang-orang yang sesat, ya. Nah, yang diantara berita gembira yang disampaikan oleh para malaikat adalah akan munculnya anak di tengah-tengah rumah tangga Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Ya, nah, dan putus asa dari rahmat Allah, ya, ini tidak boleh, ya. Kenapa? Karena ini termasuk suudzon kepada Allah. Suudzon kepada Allah. Ya, dari dua sisi. Ya, dari dua sisi. Yang pertama dari sisi bahwa ketika seorang putus asa dari rahmat Allah, itu berarti mencela kekuasaan Allah. Dianggap Allah itu enggak mampu. Ya. Makanya ketika ada orang sudah terlanjur rusak, ya, yang mana aturan sebejat misalkan, ya, preman gitu, putus asa, percuma saya tobat, nggak mungkin diterima. Ini berarti suudzon kepada Allah. Jangan dikira yang seperti itu bagus. Kalau terlalu, ya, bahkan berlebih, itu luar biasa, menyebabkan dia akhirnya hanya terus dalam kemaksiatan, nggak mau tobat, ini bahaya. Berarti Anda telah mencela Allah. Kemudian yang kedua, kenapa dikatakan suudzon kepada Allah? Karena dia telah mencela rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dianggap Allah itu tidak rahmat kepada hambanya. Dianggap Allah itu enggak sayang dengan hambanya. Kan berbahaya yang seperti ini. Sehingga pantas bagi seorang muslim, ya, untuk senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis kursi, ya, kata Allah Azza wa Jalla, ana ya, ala dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku, ya, itu akan membalas sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita, ya, kesabaran dan taufik, ya, untuk senantiasa bisa istiqomah, ya, di atas al-haq, ya, di atas, ya, talabul ilm, ya, sehingga kita pun bisa mengamalkan, ya, apa yang menjadi, ya, syarat Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira mungkin sampai di sini yang bisa kita sebutkan. InsyaAllah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.